بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. وقد مضى معنا جملة من الأحاديث في هذا الباب، وانتهينا منها إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. هذا التعوذ ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والمراد بأنه يتعوذ به دبر كل صلاة أي قبل أن يسلم، كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات أي في آخر التشهد وقبل السلام، وهو من أعظم المواضع للدعاء أو من أعظم مواضع الدعاء. وقوله أعوذ بك من الجبن والبخل، الجبن أي بالنفس، والبخل أي بالمال، فهذا تعوذ من هذين الخلقين الذميمين، بأن تكون نفسه جبانة أو أن يكون شحيحا بماله. والتعوذ منهما لأنهما من الصفات الذميمة المقبوحة التي ينبغي على المسلم أن يتجنبهما وأن يستعيذ بالله منهما. وقوله وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر أي ما يكون لكثير من الناس من ضعف وخرف وذهاب للعقل في آخر عمره، فهو يطلب من الله عز وجل أن يمتعه بسمعه وبصره وقواه ما أحياه. وقوله أعوذ بك من فتنة الدنيا، أعوذ بك من فتنة القبر، تعوذ من هاتين الفتنتين. الدنيا فتنة، وهي دار افتتان وامتحان وابتلاء، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من فتنة الدنيا، ويتعوذ بالله من عذاب القبر، وعذاب القبر حق. ثم أورد حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذه وصية عظيمة، وصية عظيمة أوصى بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله عنه. ولا شك أن حاجة المسلم إلى هذه الدعوة حاجة عظيمة، بل هي من أشد الحاجات، لأن كونه ذاكرا شاكرا حسنا في عبادته لله عز وجل أمر بيد الله لا شريك له، ولا استطاعة له على ذلك إلا إذا أعانه الله وأمده بالتوفيق والتسديد والمعونة. ولهذا إذا وفق للصلاة سأل الله سبحانه وتعالى المعونة على الذكر والشكر وحسن العبادة، فتدخل في ذلك الصلاة الأخرى الآتية، تدخل الصلاة الأخرى الآتية، فهي دعوة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها حرصا شديدا دبر كل صلاة، مستعينا بالله تبارك وتعالى، طالبا منه المعونة والمد والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tiada sekutu baginya. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita masih berada dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kitab zikir-zikir, dan bab keutamaan zikir dan anjuran untuk melakukannya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa hadis dalam bab ini, dan hari ini kita masuk dalam pembahasan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di akhir salat beliau dengan beberapa kalimat berikut ini. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min an uradda ila ardhil 'umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min fitnatil qabr. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan pelit, dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada umur yang paling hina, maksudnya adalah masa pikun, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia serta fitnah kubur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Permohonan perlindungan ini adalah sebuah riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, dan yang dimaksud dengan dubur salawat dalam ayat dalam hadis ini adalah sebelum salam. Artinya di akhir tasyahud kita dan sebelum salam, dan ini adalah salah satu tempat berdoa yang bagus, salah satu tempat yang agung untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-jubni wal bukhl. Dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Juban artinya adalah pengecut, yaitu bakhil, pelit dengan jiwa kita, takut mati. Sedangkan al-bukhul adalah pelit dengan harta yang kita miliki. Kedua sifat ini adalah sifat yang tidak mulia, keduanya adalah sifat yang tidak baik. Karenanya kita disyariatkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keduanya. Dan pantaslah bagi setiap muslim untuk meniru Nabi Muhammad SAW dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua sifat yang buruk ini. Adapun meminta perlindungan dari ardhalul umur atau umur yang paling hina, maksudnya adalah dari masa pikun. Karena banyak orang jika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, mereka mengalami masa pikun, masa hilang ingatan, dan akal, hilang akal juga. Jadi Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap bisa menikmati nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat indera yang lain, dan kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai beliau meninggal. Sepanjang hidup beliau meminta agar semua kekuatan itu diberikan kepada beliau dan tidak hilang. Adapun di akhir hadis, Nabi Muhammad SAW meminta perlindungan dari dua fitnah. Dari dua fitnah, yang pertama adalah fitnah dunia, yang kedua adalah fitnah kubur. Dunia adalah tempat ujian, dunia adalah tempat banyak godaan, dan Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai godaan dan ujian ini. Maka hendaklah setiap muslim juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia. Adapun fitnah kubur, maksudnya adalah siksaan kuburan. Siksaan saat kita berada di kubur, dan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya siksa kubur adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang nyata dan dia adalah hakikat, bukan hanya sekedar mitos tanpa kenyataan. Kemudian Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, menyebutkan hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Mu'adz radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan beliau kemudian mengatakan, "Wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku mencintaimu." Kemudian beliau mengatakan, "Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, jangan sampai engkau tinggalkan di akhir setiap salat doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir memujimu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu." Ini adalah wasiat yang agung yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan kebutuhan masing-masing dari kita, kebutuhan setiap muslim akan wasiat yang agung ini juga sangat besar. Karena untuk bisa menjadi orang yang senantiasa berzikir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur dan bisa beribadah kepada Allah dengan baik, itu bukan di tangan kita. Itu semuanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak bisa untuk berzikir, bersyukur, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jika Allah memberikan kepada kita taufik dan pertolongan. Kalau seorang hamba diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa sholat, maka hendaklah di akhir sholat ini dia meminta pertolongan kepada Allah agar tetap bisa berzikir, tetap bisa bersyukur dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Dan termasuk dalam doa ini adalah agar kita bisa melaksanakan sholat yang setelahnya, sholat yang selanjutnya. Karenanya hendaklah kita berusaha dan bersemangat. Jangan kesempatan yang besar ini dilepas. Hendaklah di akhir setiap sholat, yaitu sebelum salam, kita mengucapkan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan saat mengucapkan doa itu, hendaklah kita sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Allah serta taufik darinya. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tashahhada ahadukum falyasta'idh billahi min arba', yaqul Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabr ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذه الدعوة من جوامع الدعوات وعظيمها، ومما يشرع لكل مسلم أن يحافظ عليها دبر كل صلاة قبل أن يسلم، بعد أن يتشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، يأتي بهذه الدعوة قبل السلام. وقد تميزت هذه الدعوة عن غيرها أن الصيغة التي ورد فيها هذا الدعاء صيغة أمر، فليستعذ. ولهذا بعض العلماء ذهبوا إلى أنها واجبة من واجبات الصلاة، استنادا إلى الأمر، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله من أربع. فالذي ينبغي على كل مسلم أن يحرص على هذه، على هذا التعوذ دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Hadis yang ketiga pada hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang di antara kalian sudah bertasyahud, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah atau meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Hendaklah dia mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Hadis riwayat Muslim. Doa ini termasuk salah satu doa yang jami', doa yang pendek tapi syarat makna. Kalimatnya pendek tapi maknanya luas. Dan juga termasuk salah satu doa yang agung yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Karenanya disyariatkan bagi setiap muslim untuk menjaga dan berusaha memperbanyak. Senantiasa mengucapkan doa ini sebelum salam, yaitu setelah bertasyahud mengucapkan salawat Ibrahimiyah. Dan kalau kita perhatikan, kita akan dapatkan bahwasanya dalam hadis ini ada kata perintah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengucapkan, hendaklah jika seseorang di antara kalian sudah bertasyahud, dia meminta pertolongan. Falyasta'idz billah. Ini adalah bentuk perintah. Dan karena ada perintah di sini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya mengucapkan doa yang empat ini, berlindung dari empat perkara ini di akhir sholat sebelum salam, hukumnya adalah wajib. Karenanya hendaklah setiap dari kita berusaha untuk tidak melewatkan doa yang mulia ini, yaitu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, juga dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, godaan hidup dan kematian, serta berlindung dari keburukan fitnah dajjal. قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه مسلم. هذه صيغة عظيمة جدا من صيغ الاستغفار، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقولها في صلاته قبل أن يسلم، وهو استغفار جاء شاملا لذنوب العبد المقدم منها والمؤخر والمعلن منها والمخفى وإسراف العبد، وشاملا لما لا يتذكره العبد من ذنوبه، وما أكثر الذنوب التي فعلها العبد ونسيها أحصاه الله ونسوه، متوسلا إلى الله عز وجل بأنه المقدم والمؤخر لا إله إلا هو، فلا تقدم ولا نجاة ولا عافية وسلامة إلا بيد الله ومنه تبارك وتعالى. فيستحب للمسلم قبل أن يسلم أن يأتي بهذا الاستغفار العظيم وأن يعتني به كما هو ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. حديث yang keempat pada hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau melaksanakan salat, beliau mengucapkan setelah tasyahud dan sebelum salam beliau dalam salat itu, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraft wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-muakhir la ilaha illa anta. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, ampunilah dariku dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan, dan segala bentuk berlebihan yang aku lakukan, dan dosa-dosa yang lebih engkau ketahui, yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku sendiri. Sesungguhnya engkau yang mendahulukan dan mengakhirkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Ini adalah salah satu bentuk istighfar, ya, salah satu lafad atau sirah istighfar yang agung yang senantiasa diucapkan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau mengucapkan salam dalam sholat. Dan lafad istighfar yang satu ini mencakup semua dosa hamba, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Dan bahkan mencakup dosa-dosa yang sudah dilupakan oleh seorang muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan Allah menghafal dosa-dosa itu sementara mereka melupakannya. Dan di akhir hadis ini ada penyebutan asma Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhir. Dialah yang mendahulukan dan mengakhirkan. Kita tidak bisa mendahulukan sesuatu atau mengakhirkannya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu atau meninggalkannya kecuali dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Maka hendaklah setiap muslim juga berusaha untuk menjaga dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini, yaitu beristighfar dengan lafaz dan sighah seperti ini setiap sebelum salam. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وهذا من جملة الدعوات المشروعة في الصلاة في الركوع والسجود تسبيح الله عز وجل وتقديسه وتنزيهه عما لا يليق به وذلك في قوله سبحانك وفي قوله سبوح قدوس وطلب المغفرة منه اللهم اغفر لي قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يتأول القرآن أي يتأول قول الله سبحانه إذا جاء نصر الله الفتح فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak dalam rukuk dan sujud beliau ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli. Maha suci engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah saya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Aisyah juga beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam rukuk dan sujud beliau subuhan quddus Rabbul Malaikati Warruh. Hadis riwayat Muslim. Subuhun Quddus, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Suci, Tuhan Malaikat, Tuhan dari para Malaikat, dan Malaikat Jibril. Hadis ini, atau dua hadis ini, menjelaskan kepada kita tentang lafad, atau doa, atau zikir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam rukuk dan sujud beliau. Dan dalam zikir ini ada pensucian Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang tidak layak untuknya. Kita mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Memulai dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang tidak layak dan memujinya, kemudian kita memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya ucapan doa atau zikir ini diucapkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk penafsiran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr yang artinya jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan Mekah dan engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya dialah yang maha menerima taubat. Jadi doa atau zikir dalam rukuk dan sujud yang pertama ini adalah bentuk penafsiran dari surat An-Nasr yang kandungannya sangat mirip dengan apa yang beliau ucapkan dalam hadis ini. Sedangkan yang kedua adalah subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Ini berarti rukuk saya, sujud saya untuk Tuhan yang maha subuh, yang maha quddus yaitu maha suci, Tuhan para malaikat dan ruh yaitu malaikat Jibril. Qala rahimahullah wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم. هذان الحديثان فيهما الحث على العناية بالإكثار من الدعاء والاجتهاد في الدعاء في السجود، وأن السجود حالة شريفة للعبد من أشرف أحواله، ذلا بين يدي ربه وانكسارا وخضوعا لله، واضعا جبهته على الأرض متذللا. فهذه الحالة المباركة من أحرى أوقات الإجابة، ولهذا قال قمين أي حري وجدير أن يستجاب لكم. ونهى عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وبين أن الركوع موضع للتعظيم، تعظيم الرب، ولهذا يقال سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وأما السجود فهو أحرى مواضع الدعاء، وحري بأن يجاب فيها الداعي مع إخلاصه وصدقه وحسن التجائه إلى الله، التجائه لربه سبحانه. حديث yang ketujuh dan yang kedelapan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun ruku, maka agungkanlah Tuhan azza wa jal di dalamnya. Sedangkan sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa di dalamnya, karena itu layak untuk dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba menjadi paling dekat dengan Tuhannya saat dia sujud. Maka perbanyaklah oleh kalian doa dalam sujud. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa dalam sujud. Ini hadis riwayat Muslim. Sujud adalah salah satu kondisi yang mulia dari seorang hamba. Bahkan dia termasuk posisi yang paling mulia yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Karena saat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan kening di atas tanah, kita telah merendah, telah menampakkan kebutuhan dan kelemahan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk rukuk dan sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bahwasanya untuk rukuk, ruku adalah tempat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan sujud adalah tempat untuk memperbanyak doa. Rasulullah SAW melarang kita untuk membaca Al-Qur'an dalam dua posisi ini, dan untuk ruku kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan di antara zikir dalam ruku adalah subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung, juga subhanadzil jabarut wal malakuti wal azama, maha suci Allah yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan dan keagungan. Adapun dalam sujud, beliau jelaskan bahwasanya itu adalah kondisi paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa dalam kondisi seperti ini, karena kondisi seperti itu atau berdoa dalam kondisi seperti itu layak untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله عنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره رواه مسلم. وهذا فيه التفصيل في طلب مغفرة الذنوب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. فهذا فيه سؤال تفصيلي في مغفرة الذنوب، دقة الذنوب وجلها وأول الذنوب وآخرها وعلانيتها وسرها، فهو مستوعب لجميع ذنوب العبد. والتفصيل في مثل الاستغفار حتى يستحضر العبد أنواع الذنوب، أنواع التقصير الذي حصل منه، أبلغ في التذلل وطلب المغفرة، وذلك ليكون العبد مستحضرا أنواع ذنوبه طالبا مغفرة لجميع الذنوب بأنواعها، المتقدم منها والمتأخر، الأول الدقيق منها والجليل، العلني منها والسر، ليكون ذلك شاملا لذنوبه كلها. ومن خلال هذا الحديث والأحاديث التي قبله ندرك مكانة الاستغفار في الصلاة، وأن الصلاة من أعظم أبواب الغفران. فالصلاة في الاستفتاح أولها فيه استغفار، وفي الركوع فيه استغفار كما تقدم، سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، وفي الرفع منه أيضا فيه استغفار، وفي السجود والجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، كل ذلك ثبت فيه الاستغفار، مما يدل على مكانة الاستغفار العظيمة. وقد جمعت الأحاديث التي وردت في هذا الباب وضمنتها كتابا لي مطبوع، وأظنه مترجم إلى اللغة الإندونيسية بعنوان تعظيم الصلاة. Hadis yang ke-8 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam sujud beliau, Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jullah wa awlahu wa akhirah wa ala niyatahu wa sirrah. Hadis riwayat Muslim, yang artinya, ya Allah, ampunilah dariku dosa-dosaku semuanya, yang kecil maupun yang besar, yang awal dan yang akhir, yang tampak maupun yang tidak tampak. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya memperinci dosa-dosa saat beristighfar itu adalah sunnah. Saat kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperinci dosa-dosa kita, menyebutkan dosa yang besar dan yang kecil, yang awal dan yang akhir, yang tampak maupun yang tidak nampak. Dan ini semuanya mencakup seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan dengan memperinci seperti ini, kita akan lebih khusyuk, kita akan lebih bisa menampakkan kerendahan kita di depan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau ini, mencakup semua dosa hamba, ya, yang terdahulu maupun yang akan datang, ya, yang tampak maupun yang tidak tampak, ya. Maka alangkah bagusnya kalau kita meneladani Nabi Muhammad SAW dalam doa beliau ini, dan juga merinci doa dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari apa yang sudah kita paparkan di depan, kita bisa mengetahui tingginya kedudukan istighfar dalam sholat, dan bahwasanya sholat adalah salah satu pintu ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perhatikan di awal sholat ada istighfar, saat ruku ada istighfar, juga saat bangkit dari ruku ada istighfarnya, saat sujud, sebelum salam, bahkan setelah salam juga disyariatkan ada istighfar di situ. Ini menjelaskan bahwasanya istighfar memiliki kedudukan yang tinggi dalam sholat, dan bahwasanya sholat adalah salah satu pintu ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya telah mengumpulkan hadis-hadis yang membahas tentang istighfar dalam sholat ini, dan saya kumpulkan dalam sebuah kitab yang telah dicetak dan saya rasa sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu berjudul Ta'zimus Shalah atau Mengagungkan Salat. Qala rahimahullah wa an Aisha radhiyallahu anha qalat iftaqadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhat laylah fatahassastu fa'idha huwa raki'un aw sajid yaqul سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا فيه هذه الدعوة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقولها في سجوده، اللهم إني أعوذ بك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حديث كسنبلان adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, saya kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Maka saya meraba-raba dan ternyata saya mendapati beliau sedang ruku atau sujud. Beliau mengucapkan subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Maha suci engkau dan dengan memujimu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Dan dalam sebuah riwayat, kata Aisyah, maka tangan saya memegang bagian bawah telapak kaki beliau. Dan beliau sedang sujud. Dan kedua telapak kaki beliau ini dalam keadaan tegak berdiri. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. Ya Allah, sungguh aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Dan aku berlindung dengan pemberian maaf-Mu dari hukuman-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari diri-Mu. Aku tidak bisa memujimu. Aku tidak bisa menghafal semua pujian-pujian atasmu. Dan engkau seperti yang engkau, dan engkau seperti pujianmu untuk dirimu sendiri. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sujud. Di sini beliau mencontohkan kepada kita untuk mengucapkan saat ruku' subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Dan dalam sujud kita mengucapkan Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alaik anta kama athnayta ala nafsik. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. قال الحميدي: كذا هو في كتاب مسلم أو يحط. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه من الذي رواه مسلم من جهته فقالوا: ويحط بغير الألف، أي أنه يجمع له عندما يسبح 100 تسبيحة في اليوم بأن يكتب له 1000 حسنة، لأن الحسنة 10 أمثالها، ويحط عنه 1000 خطيئة. ولا شك أن فيه حث على التسبيح وعده أيضا بهذا العدد 100 مرة في اليوم طلبا لهذا الثواب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حث الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وأيضا في حرص الصحابة على الخير وعظم رغبتهم فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. حديث yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu saat kami bersama Rasulullah, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, apakah seorang di antara kalian tidak bisa untuk meraih 1000 kebaikan dalam 1 hari? Maka seorang di antara yang hadir bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia bisa mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah SAW menjawab, hendaklah dia bertasbih 100 kali, mengucapkan Subhanallah 100 kali, maka dengan begitu dituliskan baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Al-Humaydi mengatakan, demikianlah dalam kitab Sahih Muslim. Au yuhat, atau dihapuskan. Al-Barqani mengatakan, dan ini diriwayatkan oleh Syu'bah dan Abu Awanah dan Yahya Al-Qattan dari Musa, yang Muslim meriwayatkan dari sisinya, dari jalurnya. Mereka mengatakan, wa yuhat tanpa alif. Artinya menurut riwayat di sebagian kitab, disebutkan dan diampuni darinya 1000 dosa. Kalau yang tadi yang pertama, dia bertasbih 100 kali, maka dituliskan baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Dalam kitab yang lain atau dalam riwayat yang lain, dalam jalur yang lain, dia mengucapkan Subhanallah 100 kali, maka dituliskan baginya 1000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak tasbih dan agar jangan kurang dari 1000 tasbih dalam 1 hari kita ucapkan. Juga dalam hadis ini dijelaskan keutamaan orang yang mengucapkan Subhanallah 100 kali dalam sehari, yaitu dituliskan baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan hal ini kepada para sahabat, dan kita juga melihat para sahabat begitu bersemangat untuk mengamalkannya agar mereka bisa meraih 1000 kebaikan atau dihapuskan dari mereka 1000 kesalahan. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وهذا فيه أن المسلم عليه كل يوم صدقات بعدد مفاصله، وهي 360 مفصلا. وبين عليه الصلاة والسلام أن الصدقة أبواب كثيرة: التسبيح صدقة، والتكبير صدقة، والتحميد صدقة، والأمر معروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا يدل على عظم شان ركعتي الضحى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap pagi setiap sendi manusia membutuhkan sedekah, maka setiap tasbih itu terhitung satu sedekah, setiap tahmid alhamdulillah itu satu sedekah, setiap tahlil la ilaha illallah itu satu sedekah, setiap takbir Allahu Akbar itu satu sedekah, mengajak kepada kebaikan itu satu sedekah, melarang orang dari kemungkaran itu adalah satu sedekah juga, dan dua rakaat duha, dua rakaat yang dilakukan oleh seorang muslim di waktu duha itu sudah cukup untuk menutup semua sedekah yang dibutuhkan oleh sendi-sendi yang dia miliki. Hadis ini menjelaskan bahwasanya setiap sendi manusia itu membutuhkan sedekah, membutuhkan sedekah pada setiap pagi. Dan semua sendi ini berjumlah 360. Jadi masing-masing dari kita membutuhkan 360 sedekah dalam setiap hari. Namun perlu kita ketahui bahwasanya sedekah ini tidak harus dengan mengeluarkan uang. Tapi setiap amal baik sebagaimana dicontohkan dalam hadis ini terhitung sebagai satu sedekah. Satu tasbih subhanallah sedekah dan seterusnya. Dan kalau kita melaksanakan dua rakaat duha, maka itu sudah cukup sebagai sedekah yang dibutuhkan oleh sendi-sendi kita yang berjumlah 360. Ini menjelaskan betapa agungnya sholat duha yang dilakukan oleh seorang muslim, karena dia bisa mencukupi semua kebutuhan sedekah yang dibutuhkan oleh sendi-sendi yang dia miliki. Akhirnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan asma dan sifatnya yang mulia, agar kita diberikan taufik kepada setiap kebaikan, dan agar kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada apa yang dia cinta dan ridhoi. Nah, jazakallahu khairan ya syekh. Fi khitam hadhihi al-muhadarah natlubu minkum al-ikhtitam. As'alullah azza wa jal lana ajma'in ma'ashara al-mustami'in al-kiram al-tawfiq wal-sadad والعون على كل خير، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dan di akhir majlis ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya dan untuk para pendengar yang budiman. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik kepada setiap kebaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita pertolongan dan petunjuk untuk setiap kebaikan. Dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.